Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa salatu wa salamu ala ashrafin anbiya wal mursalin. Wa ala ali wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan. Wa man lam yashalam yakun wala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah ta'ala fi tabil karim wa bi qawli ya tadil muhtarun a'udhu billahi samin alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa takuni ya ulil. Wa qala idan fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanthu nafsum ma kum da mat tajgut wa taqullaha inna Allaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul amin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul amin. Wa'atiyat ummati fi Ramadan khamsan lam yu'tahunna qabli minha idha ja'a awalu laylatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaih wa may yanzurullahu ilaih lam yu'adzib abadan. Al-Hadis Al-Kamakal Sadaqallahul Azim Sadaqa Rasul Karim Badan wa aladaka minah syahidin. Banyak puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT. Malam hari ini Allah menakdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian bersama Hasanah Dakwah, dan insyaallah malam ini kita akan membahas tentang hal ihwal masail Ramadan, sekaligus kita bermuhasabah apakah Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Berbicara tentang Ramadan yang terbaik berarti harus ada ukuran sehingga Ramadan kita dikatakan yang terbaik, dan ukuran itu tidak lain adalah pemahaman kita tentang Ramadan itu sendiri. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa kesempurnaan risalah Islam, yang manakala kita menunaikannya maka kita mendapatkan berkah rahmat yang luar biasa. Ya, berkat, rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang saya hormati DKM Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari Hasanah Dakwah, wabil khusus Amir Majlis pada kesempatan kali ini. Siapa tadi ya? Amir Majlis. Dan juga hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik, saya sudah lama tidak mengisi kajian di Batu Nunggal, kajian yang juga dulu dihadiri oleh Ustaz Hanan Ataki. Ustaz Hanan, beliau mendapatkan kesibukan yang lain di Al-Latif, saya menggantikan kajian tadi, dan saya pun sudah lama mengisi kajian ini dan sudah lama pula tidak hadir di kajian ini, dan tadi baru diaktifkan lagi pertemuan pertama untuk tahun 2019. Jadi saya mohon maaf, kajiannya selesai habis maghrib, jadi maghrib berjamaah, setelah maghrib ya ada sedikit snack ya. Karena habis saum hari Senin kan, dan makan sebentar langsung saya ke sini. Jadi mohon maaf, saya terlambat ya, dan betul-betul terlambatnya dua kali lipat ini. Satu isa aja nggak bisa berjamaah di sini. Dimaafkan. Alhamdulillah, terima kasih. Dimaafkan. Baik, mungkin kajian tentang Ramadan ini kita ada dua sesi ya. Maksudnya sekarang sesi pertama, kita pahami dulu apa itu Ramadan, dan kenapa Allah memberikan Ramadan, dan kenapa nama bulan ini diberi nama Ramadan. Hal ini tidak lain untuk membuat kita bisa memahami tentang ilmu Ramadan itu sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, insyaAllah. Dan berikutnya nanti kita bahas tentang muhasabah Ramadannya. Ya, muhasabah Ramadannya. Baik, kalau kita lihat nama-nama bulan di dalam Islam, ya, itu berbeda dengan penamaan bulan dengan bulan-bulan Masehi. Ya. Kita tahu bulan Masehi ini dinamakan dengan nama-nama dewa mereka. Kita sedikit membandingkan tentang penamaan bulan di dalam Islam dan juga penamaan bulan di dalam tahun Masehi. Boleh saya pakai whiteboard? Baik ya. Kalau saya bertanya, ini hanya sebagai pelajaran saja bagi kita. Ini muhasabah kita dulu, permasalahannya. Boleh kita bermuasabah sebelum materi ya. Baik, Kang, lahirnya bulan apa Kang? Bulan Maret. Kalinya aja tahunnya enggak usah. 13. 13. 13 Maret ya, 13 Maret. Ya. Yeah. Kang, lahir tanggal berapa? Bulan 1 Maret. Sama bulan Maret. Janjian? Iya. Akan bulan apa? 1 2 3 Maret semua. Sekarang udah 4 tahun ya. Iya. Akan bulan apa? September. September ya. Ada yang hafal bulan Hijriahnya? Tidak ada yang hafal ya. Nah, ini masalahnya. Masalahnya di sini penuh sekalian, bahwa aktivitas kita selama ini, bahkan momen yang paling menentukan, yang paling bersejarah kelahiran kita, itu terkait dengan penamaan bulan Masehi. Kalau kita mau jujur dan kita mau membuka diri, ya ini muhasabah Ramadan ini, muhasabah pertama. Siapakah yang pertama kali membuka bulan Masehi? Ada yang tahu? Ada door prize spidol ya? Ada yang tahu? Dionysius Exiguus. Maaf. Exiguus punya dua. Kalau kayak gini berarti nama-nama Romawi. Nama-nama Romawi itu ada us-usnya, Maximilianus, Julius, ya. Dan pengaruhnya sampai ke tanah Jawa Barat, ke Sunda. Kang Agus, Mang Uus, Kang Ius gitu ya. Mang Engkus gitu. Baik. Nah, Dionysius Exiguus ada seorang biarawan Katolik. Seorang pendeta yang ditugaskan oleh Dewan Gereja Vatikan Roma untuk membuat penanggalan Masehi. Ya. Pada tahun 527 Masehi, maka dia membuat sebuah penanggalan Masehi yang titik tolaknya adalah kelahiran Yesus yang disebut dengan Natal. Nah, maka lahirlah penanggalan yang kemudian diberi nama tahunnya Anno Domini, disingkat AD. Ini bahasa Yunani. Apa artinya Anno Domini? Ya? Sebelum Natal, before century, BC itu kalau sebelum Natal. Anno Domini ini singkatan dari tahun Tuhan kita. Tahun Tuhan kita. Kita di sini siapa? Mereka kan? Romawi yang menyembah Yesus. Tuhan mereka? Yesus. Jadi Anno Domini itu artinya adalah tahun Yesus Kristus. Namanya saja sudah tahun Yesus Kristus. Boleh enggak kita gunakan? Halo. Boleh kita gunakan? Nah, di sini tauhid nih. Satu itu. Kemudian nama bulannya dikaitkan dengan nama-nama dewa. Dewa yang mereka agungkan, dewa yang mereka sembah. Bulan pertama itu sebetulnya ini saya sebetulnya punya filenya ya. Boleh saya buka filenya? Saya buka dulu filenya. Ini muhasabah pertama, yang justru ini juga merupakan satu kekhawatiran dan kesedihan saya, karena ternyata banyak sekali di antara kaum muslimin yang memang tidak menggunakan sistem penanggalan ini gitu, Pak Allah. Nah, tahun 527, salah ya? 500, oh betul, 527. Dionysius Exiguus pada tahun 527 Masehi ini ditugaskan oleh pimpinan gereja untuk membuat perhitungan tahun dengan titolaknya adalah kelahiran Nabi Isa versi kita. Tapi sebetulnya beda antara Nabi Isa versi kita dengan Yesus versi mereka, ya, Bapak Allah. Maka dikenal dengan istilah Natal. Natal itu bahasa mereka, lahir. Kalau bahasa Arabnya Maulud. Jadi kalau Natalan umat Islam sama ya. Nah, berarti kita tasabuh dengan mereka. Baik. Nah, kemudian penamaan bulan itu berdasarkan nama-nama dua mereka. Bulan pertama ternyata bukan bulan Januari, tapi bulan Martius. Kaitkan dengan dewa Mars, dewa perjuangan, dewa perang. Ada Jupiter, dewa keperkasaan. Ya. Nah, yang suka nonton Dragon Ball Z, Pasti hafal. Ada yang suka nonton Dragon Ball? Baik. Nah, kemudian ada ritual di mana mereka melakukan ritual penyambutan musim semi. Dinamakan ritual Apriri, maka jadilah bulan Aprilius. Kemudian ada bulan Meius dikaitkan dewa Maya, dewa senandung. Maka yang namanya Maya jago nyanyi itu. Maya Romantir, Maya Estianti, Duo Maya, gitu kan? Jago nyanyi. Jadi kalau pengen punya anak bisa jago nyanyi, kasih nama Maya. Ustaz, kalau laki-laki gimana? Mayo. Kemudian ada dewa, ada bulan Junius dikaitkan dengan dewa Juno. Dewa Juno ini dewa hutan kalau tidak salah. Nah, selanjutnya itu diberi nama dengan urutan Quintilis ke-5, Sextilis ke-6, September ke-7, Oktober ke-8, November ke-9, Desember ke-10. Jadi cuma ada 10 bulan. Dari Desember ke Maret, ternyata mereka menemukan ada jeda waktu 60 hari. Ya, ada jeda waktu 60 hari. Nah, maka 60 hari ini mereka bagi dua. Ini kita singkat saja, kalau kita baca kita agak cepat, agak lama maksud saya. Nah, yang pertama diberi nama bulan Januarius, dikaitkan dengan Dewa Janus. Dewa Janus adalah dewa yang bermuka dua. Satu mengarah ke depan, menatap masa yang akan datang. Satu lagi ke belakang, menatap masa yang telah lalu. Maka wajar kalau Januarius ini menjadi nama bulan pertama, karena sesuai dengan keberadaan Dewa Janus yang bermuka dua. Oh, kita butuh nih dewa yang bermuka dua. Padahal dalam istilah kita muka dua itu jelek ya, munafik. Ustaz, kalau gitu yang lahir bulan Januari punya sifat munafik? Enggak. Jangan dikait-kaitkan, itu cocok logi namanya. Nah, sisanya 30 hari mereka kaitkan dengan Dewa Febria, upacara ruatan kampung. Di mana pada saat upacara ruatan kampung ini ada upacara making love, yang pada akhirnya sebetulnya making sex. Valentine Day itu dikaitkan dengan Dewa Febria, dewa kasih sayang. Nah, makalah bulan itu diberi nama bulan Februarius. Nah, maka posisi bulan Maret sebagai bulan pertama tergeser menjadi bulan ketiga. Sebagaimana bulan Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember itu tergeser. Tapi anehnya, kenapa masih disebut Desember? Padahal Desember itu artinya yang ke-10. Dasa doso itu ke-10. Ya, pada kenyataannya Desember bulan keberapa? Nah, 12. Harusnya namanya diganti. Aneh ya? Ongkep bulan ke-12 tapi namanya Desember. Parti Desember ke-10. Tapi bulannya bulan ke-12. Jadi sudah kelihatan rancu ya. Nah, maka ada ketidaksesuaian antara penamaan bulan ini dengan jumlah tahun. Bahwa ternyata satu tahun itu tidak 365 hari, tapi 365,25 hari. Artinya setiap tahunnya ada kelebihan 6 jam dan setiap 4 tahun ada kelebihan 1 hari. Makalah lahir pemahaman tahun kabisat, disempurnakan oleh kaisar pada saat itu. Siapa namanya? Julius Kaisar. Disempurnakan, ya. Maka sesuailah dengan jumlah tahun yang ada. Ya, sehingga maksudnya setiap tahunnya itu sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Maka diberi namalah kalendernya kalender Julian, ya. Maka nama Julius Caesar diabadikan menjadi nama bulan. Quintilis yang tadinya bulan kelima jadi bulan ketujuh diganti dengan nama Dewa Julius, Dewa apa Kaisar Julius. Jadi bulan Juli. Bulan Agustus juga dikaitkan dengan kekaisaran Augustinus yang juga memiliki jasa dalam penanggalan, membantu merevisi apa yang dilakukan oleh Julian. Maka dinamakan juga bulan ke-8, bulan Agustus. Nah, ada Paus Gregorius itu memberikan maklumat bahwa selama ini penanggalan mereka itu kelebihan dan tidak sesuai dengan musim. Maka dipotong selama 20 hari. Tepatnya dari tanggal 4 langsung loncat ke tanggal 14, bukan 20, 10 hari. Dari tanggal 4 langsung ke tanggal 14. Itu terjadi di tahun 1582. Maka lahirlah kalender Gregorian. Kalender yang sekarang digunakan, kalender Masehi, itulah kalender Gregorian. Yang sebelumnya kalender Julian. Suku Maya punya kalender sendiri, kalender Yucatan. Tapi suku Maya kalender Yucatannya berakhir di tahun 2012. Kenapa? Karena versi mereka di tahun 2012 terjadi kiamat. Maka rame bioskop ayah film 2012 kiamat. Mama Loren memilih meninggal sebelum 2012. Kasihan Mama Loren. Kasih tahu Mama Loren supaya bangkit lagi. Karena ternyata belum kiamat kan? Ya, baik. Nah, melihat kenyataan tadi kira-kira berpengaruh tidak kepada akidah kita? Kita menggunakan penamaan bulan Masehi. Berpengaruh kan? Namanya saja sama namanya tahun Anno Domini, tahun Yesus Kristus. Dipakai sama umat Islam. Oh, PR ya, temu saya nanti hafalkan tahun Hijriah, bulan Hijriahnya kapan, tanggal berapa. Ada sekarang di kalender, bukan di kalender, di buku agenda, di mana kita bisa menghitung. Yang lahirnya tanggal sekian Masehi itu lahirnya di bulan Hijriahnya tanggal berapa? Tahun berapa? Ada, saya sudah menemukan. Saya lahir tanggal 13 Rabiul Awal, tahun 1394 kalau tidak salah Hijriah. Ya, udah lama saya hafalkan itu. Ya, sayangnya di KTP. Nah, masih dia. Baik. Lalu bagaimana dengan nama-nama bulan di dalam Islam? Adapun nama-nama bulan di dalam Islam sama sekali tidak terkait dengan syirik. Sama sekali dengan tidak terkait dengan kemusyrikan. Ini kitabnya saya bawa. Kitab Ayatul Ahkam karya Syekh Ali As-Sabuni. Ini kitab Ayatul Ahkam, artinya kitab yang berisi ayat-ayat tentang hukum. Hukum apapun termasuk hukum saum Ramadan. Ya. Ustaz, saya teh kemarin makan. Ya. Terus udah habis Ustaz. Makan terap Ustaz. Alhamdulillah gitu. Efeknya saya baru ingat kalau saya sedang saum Ramadan Ustaz. Tapi saya sudah habis satu piring, gimana Ustaz? Benar kamu enggak disengaja. Demi Allah Ustaz, saya enggak sengaja makan dan minum Ustaz. Enggak sempat nambah nasi juga Ustaz. Ya, apakah saum saya jadi batal? Apa kata Rasulullah SAW? Man akala wa syariba wa huwa nasiyun li annahu shaiman falyastamir siyamah fa innallaha at'amahu wa syaraba. Barang siapa yang makan dan minum sementara dia lupa kalau saat itu dia sedang saum, lanjutkan saumnya. Itu bonus dari Allah. Allah ngasih makan dan ngasih minum. Alhamdulillah. Kayak mereka unggal poe pohon. Oh ya, enggak boleh gitu, diniatkan salah. Ya, itu ada dibahas di sini. Di dalam kitab Ayatul Ahkam. Kemudian juga, Ustaz, saya bangun kesiangan Ustaz. Keburu-buru saya sahur. Ketika baru satu suap Ustaz sudah adzan subuh. Gimana? Lanjutkan. Lanjutkan saja. Karena Allah tidak suka kita tabzir. Ya. Lanjutkan sampai habis makanannya. Tapi ketika tersisa lauk-pauknya, nasinya udah habis, jangan nambah. Kayak ya lauknya ayah kagok Ustaz. Ya tekengeng. Enggak boleh seperti itu. Ya, makanya pakai strategi. Gimana? Semua yang akan dimakan kumpulkan di depan. Cicipi semuanya, maka semuanya harus dihabiskan. Itu ya, ini ide saya. Tapi jangan jangan dilakukan itu karena artinya sering kesiangan, jangan. Nah, maksudnya adalah bahwa ketika kita kesiangan, lalu kita makan dan kita tidak sempat melanjutkan tapi sudah azan, selesaikan. Dan Allah tidak suka. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kembali kepada penamaan bulan. Nah, Imam Az-Zamakhsyari mengatakan, "Lamma hudzifatil asma' asyhur bil lughatil qadimah, hudzifat bil asmanatifiyah." Tatkala nama-nama bulan ini diambil dari bulan-bulan terdahulu, anil lughatil qadimah, samuha bil azmanatil lati waqa'at fiha. Mereka menamakan bulan-bulan tadi dengan sesuatu yang dominan pada saat itu. Ada satu bulan di mana di bulan itu diharamkan berburu, diharamkan berperang, bahkan diharamkan bercerai. Maka bulan itu dinamakan bulan Muharram. Ya. Ada bulan di mana bulan tadi terasa kosong segala sesuatu, disebut Safar. Apalagi pada bulan itu warna kuning mendominasi. Ya, bendera di pinggir-pinggir jalan itu kuning semua. Itu yang dipoto baligo, bajunya kuning. Ya, kemudian bunga-bunga tubuhnya warna kuning. Asfar, Safrun. Maka jadi nama bulan Safar. Ada yang menyebutkan demikian. Ada satu bulan di mana di bulan itu para pedagang itu biasa pergi ke Syam, ke Yaman. Saat itu mereka diam, tidak kemana-mana, karena menyambut bulan agung, bulan berikutnya. Maka satu bulan itu mereka diam, tidak kemana-mana, duduk di kampung halaman. Duduk bahasa Arabnya qa'dah yaqudu. Jadi qa'dah yaqudu qa'dah. Maka jadilah bulan itu bulan duduk-dudukan, bulan Zulqa'dah. Bulan di mana orang-orang diam di rumah, di kampung halaman, tidak kemana-mana, tidak ke Yaman, tidak ke Syam. Ada bulan di mana ada di bulan tadi ada kewajiban ibadah haji. Maka bulan itu diberi nama bulan Dzulhijjah. Fadimada hadza syahru sumi Ramadan. Lalu kenapa bulan ini diberi nama Ramadan? Ibarat makumullah. Setiap kali Ramadan tiba, posisi bulan dan bumi, posisi matahari dan bumi itu ada pada jarak yang terdekat. Posisi matahari dan bumi ada pada jarak yang terdekat. Nah, maka pada saat itu terasa panas luar biasa. Nah, panas ini ada dua bahasa, ada dua kata dalam bahasa Arab. Ada kata ar-ramdu dan ada kata ar-ramadau. Ar-ramdu itu artinya syiddatu waqi syamsi, kuatnya posisi matahari terhadap bumi. Karena dekat tadi ya. Pokoknya setiap bulan Ramadan dekat bumi dan matahari. Karena kita tahu kan ada titik terdekat, ada titik terjauh. Ada perihelium, ada aphelium. Nah, setiap kali Ramadan tiba itu posisinya selalu terdekat dengan matahari, bumi ini. Maka atau matahari lebih dekat pada bumi. Maka muncullah dua kata ini, ar-ramadau syiddatu hari samsi, teriknya panas matahari. Nah, maka diambillah menjadi nama, ditambah alif nun isim sifat, jadilah Ramadan. Ya, jadilah Ramadan. Adapun dari segi istilah, limada sumiya hadha syahr Ramadan, innama sumiya hadha syahr Ramadan Ramadanu li'annahu yurmadu dhunub ay yuhrikuha bil a'man yusalihat. Subhanallah, berambah Allah. Saya kembali ke sini. Falimada hadza syahru sumiya Ramadan? Lalu kenapa bulan ini diberi nama bulan Ramadan? Sekarang bulan Sya'ban ya, bukan bulan Ramadan. Karena di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, amal ibadah kita dilaporkan setiap tahunnya. Kalau amaran harian itu dilaporkan setiap pagi dan petang. Makanya ya ta'aqabul malakani fi sabahi wal asyi. Di waktu pagi dan sore itu malaikat saling bergantian melaporkan catatan hariannya. Adapun catatan mingguan setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah ingin di hari itu dalam keadaan saum, maka lahirlah saum sunnah Senin dan Kamis. Saum ayyamul bid itu terkait dengan cuaca atau kondisi iklim energi di galaksi Bima Sakti itu dalam keadaan tingkat tinggi. Karena bulan pada purnama, dalam bentuk purnama, libido manusia itu sedang meningkat. Di situ setan mudah menggelisirkan kita. Maka syahwat yang dan meningkat, libido yang meningkat karena bulan purnama ini, maka dikekang dengan ibadah saum. Makanya bagi mereka yang belum menikah dianjurkan rajin saum supaya tersalurkan syahwatnya, libidonya kepada ibadah. Ya. Itu kan kapan atau mau nikah kan? Ya. Nah, adapun di bulan Sya'ban, setiap pertengahan Sya'ban itu dilaporkan amal ibadah kita setahunnya. Ya, makanya ada istilah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Nah, ada yang melaksanakan sholat 100 rakaat. Ya, saya tidak tahu tuh, belum menemukan dalilnya ada sholat 100 rakaat di bulan Sya'ban pertengahannya. Nah, subhanallah, berarti catatan antara Sya'ban sampai ke satu Syawal itu langsung diberikan bonus. Maksudnya tidak dicatatkan, siapapun yang melakukan amalan, orang beriman yang melakukan amalan baik itu dilipat gandakan pahalanya. Yang siapapun orang beriman yang melakukan dosa di saat itu dan bertobat pada Allah, diampuni langsung saat itu juga. Itu keutamaan bulan waktu antara pertengahan Sya'ban sampai satu Syawal. Bahkan di satu Syawal apa yang terjadi, nah nanti kita lihat pertemuan berikutnya. Nanti saya bacakan satu hadis di dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin, walaupun kitab ini banyak yang melecehkan lah, terutama mereka dari Blok S ya. Ada yang menganggap ini kitab abal-abal gitu ya. Tapi saya bahasnya luar biasa, itu menggugah motivasi untuk kita dekat dan beribadah, rajin beribadah pada Allah. Nah, di sana disebutkan dari mulai hari pertama sampai satu Syawal, dari satu Ramadan sampai satu Syawal apa saja yang terjadi. Itu dibahas nanti di pertemuan berikutnya sambil kita nanti muhasabah. Setelah kita tahu ilmu Ramadan ini, baru nanti kita ukur. Ada pertemuan lagi sebelum Ramadan ya? Satu kali lagi? Insyaallah ada. Nah, itu nanti pemantapan insyaallah dan muhasabah ya. Baik. Jadi materi ini yang ini dulu enggak apa-apa? Boleh? Teh, mau enggak boleh gimana udah ditulis ya. Baik. Innama summiya hadha syahrul Ramadan, adapun diberi namanya bulan ini bulan Ramadan, li'annahu, karena sanya yurmadu dzunub, di bulan inilah terjadinya pemanasan dosa-dosa kita, ayyuhriquha atau dipanaskannya dosa kita bil amali solihat, dengan amal soleh. Subhanallah. Rasulian, hanya terjadi di bulan Ramadan. Baikan kita langsung membakar dosa-dosa kita. Maka siapapun yang banyak melakukan amal soleh di bulan Ramadan, maka banyak dosa-dosanya yang terbakar habis. Itulah kenapa Rasul menganjurkan perbanyak amal di bulan Ramadan. Ya. Jangan disia-siakan. Ustaz capek, lapar. Kan bobo juga Ustaz, tidur juga berpahala. Katanya napas kita ketika tidur dihitung tasbih. Iya, tapi tidur wae mah keterlaluan ya, kebluk. Tidak, menurut sekalian. Pahala amal ibadah kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Kenapa? Karena kita menggandengkannya dengan satu ibadah. Hanya di bulan Ramadan ibadah kita ya didobelkan. Ada dua ibadah yang dilakukan bersamaan. Sepanjang bulan Ramadan amal ibadah kita dilakukan dalam keadaan ibadah saum kan? Di bulan yang lain terpisah. Tapi di bulan Ramadan ibadah kita dilakukan dalam keadaan ibadah, dalam keadaan saum. Salat dalam keadaan saum. Ya, zakat dalam keadaan saum. Kemudian apa lagi? Membayar fidyah dalam keadaan saum. Maka pahalanya dilipat gandakan. Makanya kata Rasulullah SAW, dibalas pahala sunnah dengan pahala wajib, pahala wajib dibalas dengan 70 kali lipatnya. Karena dilaksanakan di waktu ibadah saum. Maka dari itu, nanti yang di bulan Ramadan berhalangan, bayar fidyahnya di bulan Ramadan. Jangan di bulan Syawal. Pahalanya nanti kembali ke bulan asli biasanya. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Beda kita yang membayar fidyah di bulan Ramadan dengan yang membayar fidyah di bulan Syawal. Komo di bulan Zulhijjah mah. Di bulan Zulhijjah, di bulan Sya'ban. Berarti telatnya diantap setahun, itu enggak boleh. Enggak baik ya para muslimin. Jadi kalau ingin bersedekah, ingin membayar fidyah di bulan Ramadan agar pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Karena dilaksanakan dalam keadaan ibadah saum. Baik, kembali ke sini. Nah, jadi luar biasa, hanya terjadi di bulan Ramadan pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Maka makin banyak amal soleh yang kita lakukan, makin banyak dosa-dosa kita berguguran. Nah, jadi hadirnya Ramadan ini karunia dari Allah. Karunia terbesar dari Allah. Seolah-olah Allah berfirman kepada kita, ya ibadi, hada syahrul Ramadan, uhaddiha biha lakum. Litakfuru nufusakum an dzunubikum. Hei hamba-hambaku, ini aku berikan Ramadan untuk kalian agar kalian habiskan dosa-dosa kalian dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, maka para sahabat sangat senang luar biasa kalau kedatangan bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Senang tidak? Kudu saum deh, ya namo gawe teh jadi kudu dalam keadaan lapar. Nah, ada perasaan berat. Padahal para sahabat senangnya luar biasa. Para sahabat rata-rata mereka mengatakan begini, tahun-tahun kami hanya penuh dengan persiapan Ramadan. Hari-hari kami dalam setahunnya sepanjang hidup kami terkait dengan ibadah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan adalah saat di mana kami bersiap-siap untuk menyambut bulan agung ini. Dan bulan 6 bulan sesudahnya adalah saat kami bermuhasabah setelahnya. Ya. Sudahkah Ramadan kami ini merubah diri kami menjadi lebih baik? Kalau ternyata sesudah Ramadan masih kena siga baheula bahkan lebih hancur lagi, berarti Ramadan ini tidak berfungsi apapun bagi diri saya. Makanya para sahabat kalau ditinggal Ramadan menangis. Kenapa? Karena mereka faham betapa besar nilai dan keutamaan bulan Ramadan. Apalagi nanti di sesi 2. Sesi 2 lebih mantap lagi. Maka tetap dalam kajian bersama Hasanah dakwah dan ustaznya URB ya. Catat di sini. Baik, kembali ke sini. Jadi sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, itu akan menjadi api yang membakar dosa-dosa kita. Pertanyaannya, kenapa api habisnya harus dengan dibakar? Salah pertanyaannya. Kenapa dosa habisnya dengan dibakar? Kenapa coba Kang? Ada door prize, spidolnya ada 2 nih. Ada? Para mbak Allah? Ini api nih. Anggap ini api. Terus ini nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, ini gambaran hati kita. Idza tanabal abdu kutiba fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka tercatat hitam dalam satu titik hitam dalam hatinya. Makin banyak dosa dilakukan, makin hitam hatinya. Makin banyak dosa yang dilakukan, hitam hatinya. Ketika dia beristighfar, habis dosanya. Ya. Ketika dia beribadah lain, habis dosanya. Ya, berkurang. Namun jika dosa ini ternyata kebawa mati, maka cuma api neraka yang bisa menghabiskannya. Tanyaannya, kenapa harus dengan api? Ketika kita lahir, kita bersih hati kita. Ketika berbuat dosa, hati kita jadi kotor. Islam hadir membersihkan dosa kita. Sholat kita itu membersihkan dosa kita. Jadi sholat itu kebutuhan kita. Rasulullah pernah bersabda, tanya kepada para sahabat, "Kaifa ra'yukum idza kana bi babi ahadikum nahrun yaktasilu fiha humsamrat fi kulli yamin wa lailatin? Hal yabqa min dari syai'un?" Bagaimanakah menurut kalian jika di depan rumah kalian ada satu sungai bersih, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam, apakah tersisa kotorannya satu sedikit saja? Apa jawabannya? Oh, tidak. Bersih ya Rasulullah, pasti aja bersih. Enggak mungkin 5 kali sehari mandi. Teh, mandi berapa kali sehari teh? Ada 5 kali teh? Enggak, berapa kali teh? Sekali? Sekali mandi? Wah, sekali aja udah cantik gini, gimana kalau 5 kali ya? Apalagi 5 kali mandi. Mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi. Cikane maghrib mandi, isa geus mandi deui. Jago lamun teu asup angin. Saya punya dokumennya 5 kali sehari. Saya tanya, kuat berapa kali Ustaz? Kuat berapa bulan? Sebulan. Benaun kaji asup angin, kedua tekor rekening cai. Nah, perasaan yang mati Allah. Fakadzalika masalu salatil khams. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khotoya. Allah menghapus dosa-dosa kita dengan salat 5 waktu. Oh, berarti salat kebutuhan kita juga. Karena kita butuh sesuatu yang bisa menghapuskan dosa kita. Ini pendekatan yang harus kita lakukan agar kita malas mendirikan sholat. Karena sholat kebutuhan kita. Bukan beban kewajiban yang membani hidup kita. Yang bikin kita capek. Bukan kebutuhan. Nah, ini teori orang yang faham dengan ibadah. Begitu pula Ramadan. Kenapa para sahabat bangga? Banyak keutamaan yang didapatkan dari bulan Ramadan. Maka mereka senang ketika Ramadan datang. Aduh ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Yang saya pikir dosa ini gak mungkin terbalaskan dan terhapuskan oleh sholat saya. Alhamdulillah ya Allah, kau datangkan Ramadan sebentar lagi. Mudah-mudahan Ramadan ini menghapuskan semua dosa-dosa saya. Nah, gitu. Itu motivasi yang harus kita bangun ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Ulah, ya karunya tukang dagang, tukang cuanki, siang-siang awah numeli. Ya, kembali ke sini pun Allah. Jadi kenapa orang yang masuk neraka ketika banyak dosa harus dibakar? Kita beranalogi, bro muslim. Ketika seorang penambang emas, dia mendapatkan emas, butiran-butiran emas. Ya, ketika emas didapatkan itu kan dari batuan gunung, bing. Nah, bagaimana cara memisahkan emas dari bebatuan tadi? Direndam air raksa. Itu langkah pertama. Ya, makanya anclub, apa anclub teh? Terjun. Masuk ke sungai, diayak begitu ya, disaring supaya setelah direndam lama, hancurkan melepuh tuh batunya, kena air raksa, digoyang, maka yang tersisa tinggal emasnya. Tapi emasnya pun belum murni karena ada timbal-timbalan, ada logam yang lain, ada mangan, ada timbal, ada zinc alum, ada besi, ya teman-teman sekalian. Ya. Nah, bagaimana caranya memisahkan logam-logam ini dari emas agar emasnya murni 24 karat? Emas murni itu 24 karat ya. Gimana caranya? Dibakar. Cuma satu cara, dibakar. Pembakaran yang sempurna akan menghasilkan emas yang sempurna 24 karat logam mulia. Maka harganya mahal. Manusia pun demikian. Dosa itu hanya dengan dibakar sebagaimana emas. Maka jika emas ingin murni, harus sempurna pembakarannya. Nah, kalau emasnya pembakarannya tidak sempurna, jika pembakarannya tidak sempurna, maka yang lahir bukan emas 24 karat, tapi emas yang sekarat. Mas Jono, Mas Paijo, Mas Rah, Mas Adena, itu emas yang sekarat. Betul. Begitu pula dengan dosa-dosa kita. Jika dosa-dosa kita terbawa mati, punten hanya api neraka yang bisa membersihkannya. Agar kita kembali fitrah sebagaimana manusia. Khaliqal insana ala fitratihil Islam. Manusia diciptakan dalam keadaan Islam, fitrahnya. Supaya kembali fitrah bersih, hanya api neraka yang bisa membersihkannya. Ada yang cukup dengan neraka, well, dosa-dosanya habis. Ya, kenapa? Karena orang yang lalai biasanya terkait dalam sholatnya ya, terkait dengan dosa-dosa yang selevel itulah. Jinnya pun jin, yang setannya pun yang bodoh setan itu. Tapi untuk sekelas Fir'aun ya, gak cukup dengan api neraka, well, harus dengan neraka jahanam. dengan neraka jahanam aja dosanya enggak bisa hilang, kekal di dalamnya. Auzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah bersabda, ya ketika seseorang dibakar di neraka dosanya berkurang. Saat itu dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa karena dosanya masih ada. Dia baru bisa mengucapkan la, naik ke atas, gebrus lagi, dicuci, dibersihkan lagi, berkurang lagi dosanya. Mudah lagi dia mengucapkan la ilaha, nambah kadinya, baru al-baro saja la ilaha, illallahnya belum. Ya, kenapa? Karena sempat menjual imannya demi pangkat jabatan, pilih nomor sebelah. Ya, setelah pemilu kalah jadi bertobat kepada Allah. Ya, tapi sayang keburu mati misalnya. Ya, maka neraka yang membersihkannya. Kemudian kok jadi ke situ? Tentunya ini iklimnya lagi iklim pemilu, jadi kita atil ada aja gitu ya. Nah, ketika bersih dosa-dosanya, bersih dosa-dosanya, maka kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, sempurna dia mengatakan la ilaha illallah. Maka apa kata Rasulullah? Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Langsung dia dilempar ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Semua ahli surga akan mandi di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Sambil mandi, Rasulullah menyatakan dia akan melihat surganya. Oh, itu surga saya. Qadhum ya'rifuna aina makanu fil jannah kama ya'rifuna aina batu fil ardi. Semua mereka yang mandi di sungai Nahrul Hayat itu tahu di mana tempatnya di surga sebagaimana dia tahu rumahnya ketika di dunia. Ada yang lupa sama rumahnya? Yang lupa sama rumahnya boleh alamatnya langsung ke rumah saya, akhwat terutama. Kok jadi ke situ? Ya. Enggak ada kan yang lupa sama rumahnya? Ya, di akhir demikian. Baik, ya fillah rahmakumullah. Nah, inilah hakikat diberi namanya bulan itu Ramadan. Artinya hanya di bulan inilah kesempatan kita menghabiskan dosa-dosa kita. Dengan apa tadi? Dengan amal soleh. Makanya Rasulullah menganjurkan kita banyak melakukan amal soleh, terutama tilawah Quran. Barang siapa yang membaca satu ayat di bulan Ramadan, maka andama yakhtumul Quran kami syahril akhir. Ya, satu ayat dibaca di bulan Ramadan sama dengan menghatamkan Quran di bulan yang lain. Weh, rajin banget, rapi. Ya, kemana? Mau menghatamkan Quran. Weh, benar nih, 30 juz. Eh, dengarkan ya. Dia menghatamin Quran di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Cuma satu ayat khatam 30 juz. Oh, itu pengadulan namanya, pemalas, pemalasan. Loh, kan kata Rasulullah, satu ayat khatam 30 juz nilainya, tapi ya tidak segitu. Ya, subhanallah. Nah, mana pada saat itulah kita tidak boleh mempermainkan ibadah. Ya. Baik, boleh saya kembali ke ya, kembali ke laptop. Ini bukan patah ya, subhanallah ya. Sayang sekali ini saya tidak membawa kitabnya ya. Baik, permulaan rahmat Allah, ada beberapa nama terkait dengan bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan ini diberi nama Syahrun Mubarakun. Disebut Syahrun yang penuh dengan berkah. Kenapa bulan ini diberi nama Syahrun Mubarakun? Apa itu barokah? Berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Ya. Karena di bulan inilah dilipatgandakannya pahala amal baik seseorang. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man aftara sa'iman faka'annama yu'atiku iksku rakabatin. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka saum Ramadan, sama dengan dia telah membebaskan seorang budak. Itu nilainya. Bilal bin Rabah dimerdekakan 200 dinar. Satu dinar 2,5 juta. Berarti 500 juta itu. Nilai pahala seseorang kalau diuangkan ke memberi buka kepada seseorang yang saum. Udah gitu dia mendapatkan pahala saum orang yang berbuka karena taji, karena sedekah makanannya. Maka dia mendapatkan pahala saum orang saum tadi tanpa dikurangi pahala dia. Kebayang kalau satu masjid itu kita sendiri yang menanggung, Pak, nanti berbukanya dengan makanan saya. Maka pahala kita saum kita tidak satu hari, hari itu kita pahala saumnya adalah sekian banyak hari sebanyak mereka yang buka saumnya saat dari makanan kita. Nah, inilah berkahnya Ramadan. Maka kami waktu di ma'had dulu, orang-orang Arab, syekh-syekh Arab, masyayikh Arab yang kaya raya, itu mereka mendatangi ma'had-ma'had. Ya, di ma'had ini mereka mendatang minta nama-nama mahasiswa, tulab yang dari luar negeri, terutama paling banyak dicari Asia. Yang paling banyak itu Malaysia, Bangladesh, ya, Malaysia, Indonesia. Sampai ada teman saya yang dapat itu bisa untuk bekal hidup 2 tahun di Mekah. Dari sedekahnya para masyayikh, karena mereka ingin, itu selama Ramadan, ingin di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Nah, ini ciri orang yang cerdas. Dia tidak mau ibadahnya terbatas hanya dari apa yang dilakukannya. Dia ingin pahalanya berlipat ganda. Dia ingin Ramadannya tidak 30 hari, tapi lebih daripada 30 hari. Gimana caranya? Bikin orang lain berbuka dengan sedekah kita. Karena bulan Ramadan adalah syahrun mubarakun. Bulan di mana Allah mendapatkan, menimpatkan pahala-pahala seseorang dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, makanya berebut mereka. Pak, nanti bukanya di saya. Pak, bukanya di saya. Itu kayak Muhammad Hussein cerita ya. Lagi saum ya, buka di rumah saya. Buka di rumah saya. Ada satu lagi, belum nikah ya. Yuk nikah sama anak saya. Nah, itu mau dia. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nah, harusnya kita pun demikian. Manfaatkan bulan Ramadan ini. Ya, pernah sekarang makan nabung dari sekarang. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Jangan sedekah di bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan gak sedekah-sedekah acan. Kebalik. Ya. Makanya banyak sekarang sudah banyak yang faham masyarakat, ya, umat Islam. Kadang pinggir parkir di pinggir jalan. Saya pernah dapat. Itu tuh saya muta'alim ke satu tempat menjelang Ramadan, menjelang maghrib jam 5 ya. Dia bawa beberapa kardus Aqua Cup. Bukan Aqua Cup ya, mereknya bukan Aqua. Ya, air minum cup kemasan, beberapa karton, beberapa kardus, dan juga makanan beberapa kresek besar. Pak, sedekah Pak, sedekah Pak. Nanti buka dengan makanan ini Pak ya. Nah, itu ciri orang yang cerdas. Dia ingin pahala saumnya berlipat ganda. Subhanallah. Ya, manfaatkan. Ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Bulan mega bonus besar-besaran. Baik, yang kemudian dikatakan juga Syahrun Aziman. Dinamakan Syahrun Aziman bulan agung karena di bulan inilah, di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua kitab suci-Nya. Semua kitab suci-Nya diturunkan di bulan Ramadan. Mushaf Nabi Ibrahim diturunkan di malam pertama Ramadan. Taurat di malam ke-3 Ramadan kalau tidak salah. Kemudian Injil, Taurat, Jabur diturunkan di malam ke-7. Injil di malam ke-15. Al-Quran di malam ke-17 Ramadan. Semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Maka bulan ini dinamakan Syahrun Aziman. Kemudian juga disebut Syahrun Aziman karena di bulan inilah Allah SWT banyak memberikan kemenangan kepada para nabi dan rasul dalam peperangan mereka, termasuk Rasulullah. Perang Badar itu dimulai di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan dan itu menang. Dan saat itu Rasulullah berusia di saat jenderal kita pensiun. Di saat para jenderal pensiun, ya, ada yang pakai kursi roda karena stroke, justru Rasulullah memulai perang dan menang perangnya. Dan di bulan Ramadan. Kemudian ini disebut Syahrun Azimun karena banyak di bulan Ramadan mereka yang masuk Islam dari pembesar-pembesar Arab seperti Taif, ya. Orang-orang Taif yang dulu melempari Rasulullah ketika dakwah, mereka masuk Islam berbondong-bondong di bulan Ramadan. Ya, jadi banyak futuhat terjadi di bulan Ramadan. Maka Rasul menamakan bulan ini Syahrun Aziman. Bulan ini juga dinamakan Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Karena saum yang kita lakukan melatih kita untuk bersabar, bersabar menahan nafsu, nafsu amarah, nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat, ya, dan nafsu-nafsu yang lainnya, termasuk nafsu makan, harus ditahan. Dan pahalanya itu surga. Ramadanu Syahrus Sabri wa Sabru Thawabuhu Jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar pahalanya surga. Maka Rasulullah kemudian cerita, di padang mahsyar nanti manusia digiring ribuan tahun. Ya. Di padang mahsyar itu manusia digiring 50 ribu tahun yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Jadi berapa lama kita di padang mahsyar? 50 ribu dikali 1000 dikali 365. Satu tahun 365 hari. Satu hari 1000 hari di sana. Ya, satu hari di sana, 1000 hari di sini maksudnya. 1000 tahun di sini ya. Satu tahunnya 365 kan? 365 dikali 1000 dikali 50. Berapa? Sekian dan terima kasih. panjang ya. 50.000 dikali 365 dikali 1.000. Segitu para muslimin, luar biasa. Nah, pada saat itu ada orang-orang yang tidak mau ngantri masuk surga. Tiba-tiba mereka berbondong-bondong saja mau menuju ke tempat ke surga di mana berada. Maka malaikat menghalanginya dan berkata, "Ina antum dahibun. Ina dahibun. Ke mana aranjen? Mau ke mana kalian pergi?" "Nanu dahibun ilal jannah. Kami mau pergi ke surga." "Enak aja kalian mau masuk surga. Baca tuh, siapapun di padang mahsyar mohon antri. Balik lagi, baca dong." "Tidak. La ya malaikatillah. Nahnu dahibuna ilal jannah. Kami tetap akan pergi menuju surga. Intazir, tawakkafu antum. Fima antum, emang kalian ini siapa? Pede amat kalian mau masuk surga tanpa hisab? Orang ajar ngantri ribuan tahun. Kamu berapa tahun?" "50 tahun." "Kamu tuh 50 tahun. Kamu berapa? Udah 1000 tahun kan ngantri. Kamu mau masuk begitu saja. Balik lagi, irji ila makanikum." Mereka tidak mau pergi. Mereka tidak mau kembali. Mereka tetap mengatakan, "Nahnu dahibun ilal jannah. Kami ingin menagih surga kami." "Fima kuntum idzan? Emang kalian ini siapa mau masuk surga tanpa hisab?" "Apa?" kata mereka. "Ya malaikatillah. Nahnu sabirun. Kami adalah orang-orang yang bersabar, wahai malaikat Allah." Tunggu. Perasaan Pak Sobur pun bilangnya orang yang sabar. Walaupun namanya Pak Sobur, Pak Sobirin, belum tentu dia bersabar. "Kalian emang sabaran kalian seperti apa, Pak Sobrukun? Seperti apa kesabaran kalian sehingga kalian pede mau masuk surga tanpa hisab?" Apa jawaban mereka? Nah, ini jawaban mereka. "Ya malaikatillah, wahai malaikat Allah. Nahnu sabiruna fi taatillah. Kami adalah orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Dalam keadaan senang kami taat, dalam keadaan susah kami taat. Sesusah apapun hidup kami, kami tidak mengurangi kadar ketaatan kami kepada Allah. Wa nahnu sabiruna ma'siyatillah. Dan kami adalah orang-orang yang bersabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat. Sesulit apapun hidup yang kami alami, kami tidak mudah melakukan maksiat dan berbuat dosa. Sejomblo apapun saya masih punya harga diri malaikat. Saya tidak berzina. Padahal seleb-seleb datang ke rumah saya mengajak saya berzina. Saya tolak. Saya ingin menunggu si fulan. Kenapa? Sedang menghafal Quran." "Sabar malaikat." Apa lalu kata malaikat tadi setelah dikatakan demikian? "Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat." Apa kata malaikat? "Idzan antum kama qultum." Kalau begitu benarlah kalian. Kalian memang orang-orang yang bersabar. "Iftahu lakum lahumul bab." Bukakan bagi mereka pintu surga ini. Bukakanlah pintu surga tadi. Sekali lagi permulaan. "Innamas sabru yuwaffa ujurahum bighairi hisabin." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dibalas pahalanya tanpa hisab. Dan pelatihan kesabaran ini adalah bulan Ramadan. Teh mau masuk surga teh? Tanpa hisab? Wah, yang jawab sedikit. Peminatnya sedikit kan? Teh mau masuk surga gak teh? Mau. Mau masuk surga tanpa hisab? Mau. Mau dengan jalan sabar? Mau. Mau sabar kalau nanti kangnya nikah lagi? Katanya mau masuk surga tanpa hisab. Baik, penasaran, nah itu Syahrul Sobri. Kemudian yang keempat, Syahrul Quran. Bulan Ramadan ini disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di bulan inilah panannya Rasulullah didatangi Jibril setiap malam. Setelah selesai tarawih bersama para sahabat, Rasulullah mengulang-ulang Quran. Malaikat Jibril datang, Rasulullah bertalaki pada Malaikat Jibril. Ya, hafalan Quran Rasulullah dibaca. Dan Rasulullah menghatamkannya dalam seminggu 2 kali. Bayang tidak, 2 kali dalam seminggu. Ada riwayat mengatakan seminggu sekali. Kalau seminggu sekali berarti 1 hari berapa juz? Maksudnya 6 hari, 6 hari itu hatam. Hari ketujuhnya itu dengan doa fasca hataman Quran, khatmul Quran, ba'da khatmil Quran. Berarti 1 harinya 5 juz kan? Nah, Rasulullah menyelesaikan 1 juz setiap habis sholat. Tapi untuk setiap malam di bulan Ramadan, itu Rasulullah hatamkan 5 juz. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah. Jadi Malaikat Jibril, "Nah Rasulullah, ayat ini di surat ini. Ayat ini di surat ini." Maka Rasulullah memberitahukan pada penulisnya, Zaid bin Sabit ya. "Tulis surat ini ayat sekian. Ayat ini surat ini ayat sekian." Terus begitu. Nah, ayat tadi berturut-turut ayat surat ini. Ayat sekian dimulai dari ayat sekian. Maka jadilah 1 mushaf Quran. Nah, itu disempurnakan di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan bulan Syahrul Quran. Nah, maka manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita menghatamkan Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita bulan Ramadan kemarin menghatamkan Quran? Belum. Nah, upayakan bulan ini kita hatam Quran. Kalau bisa 2 kali hatam Quran. Utsman bin Affan 2 kali dalam seminggu. Berarti dalam 3 hari beliau hatam Quran. Karena hari Jumatnya mereka tidak menghatamkan Quran. Tapi mereka penuh dengan ibadah zikir pada Allah. Karena itu Saidul Ayam. Libur mereka. Jadi dalam 3 hari mereka menghatamkan Quran. 1 hari 10 juz. Ustaz, saya baru bisa 5 juz setiap hari Ustaz. Karena enggak kuat lagi Ustaz. Gitu ya, kenapa enggak kuat lagi? Bayangkan Ustaz, pagi-pagi saya jus Alpukat 1 gelas. Siang jus melon. Oh gitu, jadi 5 jus dia minum seharinya. Maksud saya bukan itu ikhwan. Ahi yang saya maksudkan jus Al-Quran. Bukan jus buah-buahan. Ya, itu syahrul Quran. Bahkan ketika itulah Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, aku melihat Anda setiap malam habis terawih itu Anda duduk di sebelah sana, ya, dan Anda diam gitu, dan Anda melarak lirik ke atas, ke sebelah Anda. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Di samping saya itu ada Jibril. Itu saya sedang setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Oh, gitu ya. Kalau gitu saya boleh ikutan gak ya Rasulullah? Ya ikutan, tapi jangan ganggu saya, kata Rasulullah. Itu privasi saya dengan Jibril alaihissalam. Maka para sahabat pun mengikuti di Raudhah tuh, ya. Nah, maka kalau nanti ada kesempatan, coba upayakan sambil sebelum sholat di Raudhah kita baca Quran. Kan di Raudhah itu ada tiang-tiang ya. Di tiang-tiang itu ada Quran kan. Kita ngambil Quran. Begitu sudah di barisan depan, orang-orang pada keluar, sudah berkurang, baru simpan Quran. Ya nanti dibuka, baru kita sholat di sana. Ya di Raudhah. Itu para sahabat mereka bisa. Nah, pahala membaca Quran di Raudhah itu lebih besar. Apalagi di bulan Ramadan. Karena Raudhah ini adalah taman surga. Kenapa? Maka Rasul kemudian mengatakan, Quran kalian akan mensyafaati kalian. Ya, makanya Rasul mengatakan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada ashabnya. Man huwa ashabil Quran ya Rasulullah? Siapakah ashabul Quran itu ya Rasulullah? Qari'un lahu, orang yang membacanya. Sumaya ta'ammuq ala ma'anih. Kemudian dia memahami, memperdalam maknanya. Apa ini ayat maksudnya diperdalam? Sumaya amalu biha ana al-laili wa ana anhar. Yang ketiga, mereka mengamalkannya sepanjang siang dan malam. Dan yang terakhir, wayad'u an-nas ay yaqumu bihadzal Qur'an, dan mengajak manusia untuk berhukum dan menghidupkan Quran. Itulah sahibul Quran yang layak mendapatkan syafaat. Wa awwalu may yushafi'u minal Quran fa huwa suratul Fatihah. Thumma ba'da dhalika suratul Baqarah kama yurattabu fi mushaf. Yang pertama kali memberikan syafaat adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah akan datang menghadap kepada Ya Rabb. Hadha huwa ladzi yaqra'uni wa ya'mal bi ana ali wa dana harfashfa lahu syafaati ya rab. Ya Allah, si fulan ini adalah orang yang selalu membaca saya setiap harinya, kata surat Al-Fatihah, dan dia mengamalkan apa yang ada pada diri saya, maka terimalah syafaat saya untuknya ya Allah, izinkan syafaatku untuknya. Fashufya fa'uzina lahu bi syafaatiha, maka diizinkanlah bagi orang itu untuk mendapatkan syafaat. Nah ini, maka Rasulullah sekali lagi mengatakan syahrul Quran, terutama di bulan Ramadan. Sudahkah kita menghatamkan Ramadan di bulan Ramadan kemarin dengan Quran? Ya, atau dengan gadget kita, malah khatam gadget kita. Berapa kali khatamnya gadget kita ketimbang Quran, ya. Dan upayakan membacanya di mushaf, bukan di gadget. Beda pahalanya. Saya yakin beda pahalanya. Kenapa? Karena gadget untuk membuka segalanya kan. Di gadget kita pernah melihat sesuatu yang tidak baik. Sementara mushaf khusus untuk Al-Quran. Ya, maka sebaiknya membaca itu di mushaf, jangan di gadget. Beda pahalanya insyaallah. Walaupun ada di dalam Al-Qur'an ya. Baik, maksudnya di dalam gadget ada Al-Qur'annya. Yang ke berapa? Yang kelima. Oh, kok hilang? Oh ya, cepat dulu berarti ya. Baik, penulisan yang kelima adalah Syahrul Mujahadah. Kenapa bulan Ramadhan dinamakan Syahrul Mujahadah? Di bulan Ramadan ini Allah memberikan banyak pelimpahan pahala para hamba Allah. Maka seyogianya seseorang lebih meningkatkan kesungguhannya dalam beribadah. Ayyuzahidu fi ibadatihi ala hadas syahr. Kenapa demikian? Ada banyak keutamaan yang Allah berikan di bulan ini. Nah ini keutamaannya. Dan kutaminin hanya Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Hanya kita umat Nabi Muhammad yang mendapatkan 5 keutamaan ini. Dan kita tidak akan mendapatkan orang lain, umat lain tidak diberikan keutamaan semacam ini. Ya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Ya'la kalau tidak salah. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati khamsan fi Ramadan lam yu'ti qabli lam yang yu'tihunna qabli." Umatku di bulan Ramadan diberikan 5 keutamaan di mana umat sebelumku tidak mendapatkannya. Umat-umat Nabi sebelumku tidak mendapatkannya. Jadi hanya kita yang dimuliakan Allah dengan 5 keutamaan ini. Yang pertama, "Idza ja'a awwalul laylatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihi." Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, Allah menyaksikan hambanya satu-satu nih. Siapa yang mempersiapkan kedatangan Ramadan dengan baik, dia olahraga. Bro, rajin kiam olahraga, sebentar lagi Ramadan, harus sehat fisik biar khatam tamat nanti saum 30 hari. Oh gitu ya. Kenapa? Oh ya, kan Allah mengatakan, "Wang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Pinter sekarang jadi de ustaz. Di mana ngajinya? Dengan hasanah dakwah. Yes. Sombong banget. Enggak sombong ya. Ya. Demikian Allah akan melihat siapa yang mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut Ramadan. Makanya ada istilah tarhib Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Fisik. Kedua, harta. Kenapa? Di bulan Ramadan sedekahnya berpahala luar biasa. Ya, kemudian tadi sudah kita bahas. Apalagi promos kalian? Membersihkan hati kita. Karena siapapun yang menyambut Ramadan dengan kebersihan hati, bisa jadi Allah memicu perhatian Allah. Kenapa? Wa may yanzurullahu ilaih, dan siapa yang di hari pertama Allah perhatikan dia, Allah jatuh hati kepadanya di bulan pertama, di malam pertama bulan Ramadan. Wah, ini hambaku rajin banget, ibadahnya makin hebat, dia makin menjaga diri, badannya pun dipersehatkan supaya dia bisa menyambut Ramadan dengan sehat walafiat, luar biasa. Aku cinta padanya. Nah, jika Allah jatuh hati kepada seseorang, apa kata Rasulullah? Lam yu'adzib abadan, maka dia tercatat orang yang tidak diazab selamanya sampai dia mati. Maksudnya sampai dia nanti meninggal dunia, sudah tercatat orang yang tidak akan pernah diazab di akhirat. Nah, inilah keutamaan tanggal 1 Ramadan. Lebih utama ketimbang malam pertama pengantin baru. Betul tidak? Tidak percaya, sok nikah dulu. Bandingkan nanti dengan 1 Ramadan. Ustaz, kalau gitu malam pertama saya 1 Ramadan. Bagus. Bagus, luar biasa. Kalau gitu Ramadan ini saya nikah, Ustaz. Baik. Jadi gitu, siapa yang Allah perhatikan di malam pertama Ramadan, itu dia tidak akan disiksa selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi dia akan mudah melewati titian, dia akan mudah dibangkitkan. Nanti dia hanya sebentar di padang mahsyar. Nanti dia akan mudah dia mulhisab. Dia akan mendapatkan kemudahan dia mulmizan. Kemudian dia akan mendapatkan kemudahan di tian sirat sampai dia masuk surga. Ya, maka upayakan kita sambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Bersihkan hati kita dari perbuatan dosa. Tidak menjadi masalah. Ada ulama menganjurkan minta maaf sama orang lain. Ya, tujuannya itu, kita ingin menyambut Ramadan dengan hati bersih dan tidak punya dosa pada orang lain. Karena bisa jadi dosa kita kepada orang lain menghalangi perhatian kita kepada Allah, perhatian Allah pada kita. Gara-gara kita masih membuat orang itu sakit hati sampai terbawa Ramadan, maka kita hilang kesempatan untuk mendapatkan itu tadi, pengampunan dosa dari Allah, perhatian Allah kepada kita di bulan Ramadan, di hari pertama. Yang kedua, fa inna khulufa afwahihim haitsu yamsuna fi hadha asyhar atyabu indallah min rihil misk. Bergonta-gantinya aroma mulut orang yang saum, apalagi masuk sore hari, itu lebih utama di sisi Allah dari harumnya minyak kasturi. Tapi jangan mentang-mentang begitu, kata Allah juga lebih harum dari minyak kasturi, kasturi. Oh ya, janganlah. Bro, cing eta heuy meuni. Ieu urang keur salat jadi teu husu ini. Heuy. Jangan atuh, pingsan nanti. Ya. Salat duhur bau pesing. Salat asar bau pete. Menjelang maghrib bau jengkol. Aduh, ya teman ini berganda-ganti. Kata Rasulullah juga lebih harum dari minyak misik. Ya. Bukan itu. Maksudnya, karena mereka seperti itu karena melakukan ibadah saum. Ya. Jadi pahalanya luar biasa. Di hadapan Allah, pahalanya itu lebih berarti ketimbang harumnya minyak kasturi. Padahal minyak kasturi yang ada di surga nanti itu akan tercium sampai kita menempuh perjalanan 1000 tahun. Setelah perjalanan 1000 tahun baru tidak tercium lagi itu minyak kasturinya surga. Luar biasa. Ya, nauzubillahi min dzalik kalau kita dijauhkan dari ini. Yang ketiga, fa innal malaikati tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin lisaimina min ummati Muhammadin fi hadha syahr. Sesungguhnya semua malaikat Allah memintakan ampun orang yang saum dari umat Nabi Muhammad di bulan ini setiap malam dan siang. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Imamillah, tidak ada malaikat yang doanya tidak diijabah. Dan tahukah kita berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat. Rasulullah pernah ketika Isra Mi'raj itu diajak naik ke langit kan? Terdengar gemuruh tuh yang namanya suara langit. Jibril gening ramai di langit ya Jibril. Sehingga pabrik tekstil itu. Subhanallah. Ayo sautin hada ya Jibril. Suara apa ini Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, hada sautul malaikah tusabbihuna Allah wa tuqaddisuh. Wahai Rasulullah, ini adalah suaranya malaikat bertasbih dan mensucikan Allah. Bertasbih memuji Allah tiada henti, gemuruh di langit. Sampai Rasul mengatakan tidak ada ruang sejengkal pun di langit yang tidak ada malaikatnya. Nah, malaikat yang jumlahnya tidak terhingga itu semuanya memintakan ampun bagi orang yang saum di bulan Ramadan. Maka yang tidak saum dengan sengaja, dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Ya, subhanallah. Itulah maka. Makanya ketika Rasul Allah mengatakan saum lebih baik bagi kalian supaya pahalanya lebih banyak. Apalagi malaikat mengampuni kita. Kemudian yang keempat, maksudnya malaikat memintakan ampunan untuk kita. Yang keempat, Allah sediakan satu surga khusus bagi mereka yang saum. Ini hanya untuk umat Nabi Muhammad. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yuhulu minhu ila saimin. Sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu yang tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang saum. Fanada munadin aina as-saimun? Mana orang-orang yang saum tadi? Fayakumuna wa hum qalilun. Maka berdirilah mereka, ternyata jumlah mereka sedikit. Ya. Fayadkhulu ilaih minhu fala yuflah hatta yuglak wala yadkhulu minhu ila saimin. Setelah dimasuk mereka semua ditutup, tidak ada yang masuk kecuali orang yang saum. Sampai ada orang ingin agar anaknya masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, maka diberi nama Soimah. Tujuannya apa? Bagus tuh orang tuanya, agar dia masuk surga Ar-Rayyan. Tapi dia saum. Nah, walaupun namanya Soimun atau Soimah. Ya. Ada Ustadz Kiai Haji Soimun dulu sering ceramah ya. Ya. Sekarang sudah tidak terdengar lagi beliau. Baik, kemudian yang kelima. Faidah ja'a akhirul laylatin min syahri Ramadan. Apabila tiba malam terakhir di bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an dzunubahum. Allah mengampuni dosa semua orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Maka wajar satu Sawal bersih tanpa dosa. Tidak salah kalau kembalinya Idul Fitri. Yeah. Ada dua istilah yang memang kata para ulama ini berbeda. Ada kalimat Idul Fitri, ada juga kalimat Idul Fitri juga. Bedanya di mana? Yang satu pakai to, yang satu pakai ta. Kalau yang ini Idul Fitri, kembali suci, kembali ke fitrah. Yang kedua Idul Fitri, kembali futur, artinya kembali makan-makan lagi. Ya, dua-duanya boleh. Berdasarkan hadis yang ini, Allah menyatakan kan, di akhir Ramadan Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa para so'iman. Maka dia bersih tanpa dosa kan? Walaupun dosanya dosa besar, asalkan memang dia bertobat di bulan itu. Apalagi di 10 hari terakhir. Ya, dia itikaf. Kalau itikaf, apa artinya itikaf? Di masjid. Dia menghidupkan malam-malamnya di masjid. Itu namanya i'tikaf. Kalau dilakukan di rumah, apa namanya? Istri kap. Karena sama istrinya. Itu bedanya kalau di rumah sama di masjid. Jadi kalau di itikaf, ya di masjid, bukan di rumah. Ya, masa itikaf di masjid, di rumah? Ya. Baik, nah, penuh sinar mati Allah. Jadi kedua-duanya tidak masalah. apakah disebut Idul Fitri? Artinya kita kembali suci. Betul, karena memang kita berhasil mendapatkan keberkahan dengan diampuni dosa-dosa kita. Makanya disebut hari kemenangan. Ya, Yaumul Faiz. Ya, Yaumul Faiz, hari kemenangan. Idul Fitri pakai ta, kembali makan-makan dan minum-minum. Maafi muskilah, dua-duanya juga sama. Ya, jadi jangan terlalu bikin besar masalahnya hanya karena pemahaman yang berbeda. Ya, malah jadi gelut sesudahnya. Batur maha ulah maafin, malah gelut pas saya berbeda arti Idul Fitri, ya. Terutama yang suka ribut itu, ya Blok S yang suka bikin ribut, ya. Bid'ah itu, bid'ah mengatakan itu. Kata siapa? Nah, kayak gitu, ya. Baik, wabarakatuh. Nah, dari keutamaan-keutamaan tadi, para muslim sekalian, maka wajar kalau Rasulullah SAW kedua bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadana minal khairat." Andaikan manusia tahu kebaikan demi kebaikan yang ada di bulan Ramadan, layatamannau ayyakuna sanata kullah Ramadan. Tentu mereka berharap satu tahun itu Ramadan semua. Ya wafillah, di bulan Ramadan siksa kubur dihentikan. Ya. Dan ahli kubur tahu kalau itu bulan Ramadan karena hawanya beda. Ya. Terasanya panas bulan Ramadan ya. Sekarang menjelang Ramadan nih, biasanya nanti panas suasananya. Itu karena tadi posisi bumi dekat dengan matahari. Kemudian juga pintu-pintu surga dibukakan. Maksudnya, apapun amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, itu potensinya surga. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, yang keempat itu kalimatnya tidak seperti ini. Di dalam hadis yang lain, masih dari Abu Hurairah, tapi bukan riwayat Abu Ya'la. Al-Bazar, di dalam riwayat Al-Bazar, yang keempat ini bunyinya begini. Qala Allahu Azza wa Jalla lil jannati fi hadha syahr, fi syahri Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan Allah berfirman kepada surganya, ya jannati istakhdimi wa tuzayyini li ibadi ulaika kadu ayastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Wahai surgaku, percantiklah dirimu, perhiaslah kamu, menyambut hamba-hambaku, as-sa'imina min ummati habibi Muhammadin, untuk menyambut orang-orang yang saum dari umat kekasihku Muhammad. Ulaika kadu ayastari min ta'abid dunia. Mereka hampir-hampir beristirahat dari capeknya hidup di dunia. Kamu bari jeng jablai emangnya? Punten, jablai ini. Capek mereka hidup di dunia. Maka apa kata Allah? Ulaika kadu ayastari min ta'abid dunia. Mereka hampir-hampir beristirahat dengan memasuki rumahku, memasuki surgaku, meninggalkan capeknya hidup dunia. Apa artinya? Tercipta jarak yang sangat dekat antara seseorang dengan surga hanya di bulan Ramadan. Nah, ini makanya manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kebaikan. Jauhi yang namanya maksiat. Ya. Ada empat golongan yang celaka di bulan Ramadan. Dia tidak mendapatkan apapun. Keutamaan di keutamaan yang Allah berikan ini dia tidak mendapatkannya. Ya, saya lupa lagi nih. Yang pertama adalah aquli waidai. Anak yang menyakiti hati orang tua. Apabila orang tua sempat tersakiti oleh perbuatan kita, yang apakah sebelum Ramadan atau ketika Ramadan, kalau sebelum Ramadan, sakitnya orang tua terbawa sampai memasuki Ramadan. Dia tidak meminta maaf pada orang tuanya. Tidak mengislahkan dengan kedua orang tuanya yang sakit karena perbuatannya. Maka siap, pastikan dia tidak akan mendapatkan keutamaan di keutamaan Ramadan ini. Nah, yang kedua, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi, dia tidak akan mendapatkan keutamaan Ramadan. Makanya zaman dulu ya, sekarang masih ada di Jogja, di Jawa ya, saya masih mendapatkan waktu saya masih kuliah di sana, menjelang Ramadan itu mereka sering kunjungi ya. Itu paling senang saya. Kenapa? Karena ketika saya di rumah kiai, yang datang akhwat yang yang bawa rantang ya. Itu mereka bawa rantang isinya makanan. Nanti ditukar lagi kan. Nah, itu maksudnya adalah untuk mengikatkan tali silaturahmi dan saling mengislahkan. Barangkali ada Ustaz, itu kan bid'ah, enggak ada sunahnya. Memang tidak ada sunahnya, tapi disunahkan untuk saling memaafkan, untuk meminta maaf, disunahkan untuk kita memasuki Ramadan dalam keadaan bersih. Jadi memandang satu nas, memandang satu ayat, jangan sempit berdasarkan verbalnya, berdasarkan redaksinya. Lihat juga hadis-hadis yang lain. Jadi kalau ingin memutuskan satu hal, jangan berpegang ke satu dalil. Kumpulkan dalil yang terkait dengan keutamaan silaturahmi, keutamaan semuanya kumpulkan, baru disimpulkan. Mungkin dia belum membaca yang lain, memutuskannya seperti itu. Nah ini para sekalian, ada thoriqahnya dalam memutuskan satu hal. Ya, baik. Ibadah Ramadhan. Nah ini beberapa keutamaan yang terkait dengan ibadah Ramadhan. Nah apabila apa saja kemudian yang harus kita jaga di bulan Ramadhan? Yang pertama itu tadi. Tadi belum selesai. Baru berapa? Baru dua. Yang pertama tadi anak yang mendurhakai orang tua. Yang kedua khatiur rahmi. Oh. Yang ketiga mudminul khamr. Orang yang tidak berhenti meminum khamr. Sebelum Ramadan dia minum khamr, di bulan Ramadan lanjut terus tuh mabuk. Ah, yang kayak gini. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan Ramadan, apalagi tidak saum Ramadan. Orang yang sengaja melecehkan ibadah saum Ramadan, maka apa kata Allah? Seumur hidupnya dia penuhi dengan ibadah saum sampai mati dengan puasa, tidak akan membayar dosa dia meninggalkan saum dengan sengaja di bulan Ramadan karena melecehkannya itu syariat tadi. Salah satu bentuk pelecehan ibadah saum Ramadan dan melecehkan kemuliaan bulan Ramadan, ada spanduk dipasang tulisannya hormati yang tidak puasa di bulan Ramadan. Itu ya, sok lihat aja gerak. Pasti spanduknya kayak gitu. Betul? Itu tanda akhir zaman. Itu ciri spanduk akhir zaman. Sebelum ramai spanduk akhir zaman, spanduknya biasa saja kan. Nah, baik, itu baru yang ke? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah al-masahin. Al-masahin. Para sahabat bertanya, "Famanil masahin ya Rasulullah? Siapakah masahin ini ya Rasulullah?" Ini semuanya ada di sini, perempuan. Beberapa di antaranya ada di sini. Ya, dan juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pengingatan bagi mereka yang lalai. Yang keempat, al-masahin. Mahu al-manasahin ya Rasulullah? Famanil masahin ya Rasulullah? Siapakah masahin itu ya Rasulullah? Alladina la yatakallam akhahu fauqa sadasati ayyam. Orang yang tidak menyapa saudaranya karena marah lebih dari 3 hari. Jadi kalau ingin marah cukup 3 hari. Setelah 3 hari, hari keempat gencatan senjata. Perdamaian. Kenapa? Lebih dari 3 hari kita benci dan marah sama seseorang, dia tidak akan mendapatkan keutamaan Ramadan. Walaupun saudaranya tidak meminta maaf, bahkan ketika dia memberikan maaf, wah subhanallah tuh, tiket surga sudah Allah berikan catat atas namanya. Di antara mereka yang akan menjadi tetangga Rasul, kata Rasulullah. Ya, Rasul menyebutkan banyak mereka yang akan menjadi tetangga aku di surga. Di antaranya adalah orang yang memaafkan saudaranya sebelum saudaranya meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, sesakit apapun kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Nah, para sekalian, jika kita mau memaafkan orang lain, saudara kita, yakinilah Allah akan membuat orang yang kita sakiti memaafkan kita sebelum kita minta maaf. Karena kita akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang sama yang kita lakukan. Betul? Nah, jadi upayakan, buka hati apalagi menjelang Ramadan. Teh, jangan susah teh. Kalau ada ikhwan datang, terima saja teh. Gimana teh? Nanti teteh sulit. Ustaz menyiksi, dan enggak. Memang begitu fakta, ya firman Allah. Tidak percaya, silakan dicoba. Kalau sudah ada betul, ya kasih tahu saya. Itu jadi testimoni nanti. Baik, barangkali itu iwafilah rumahkumullah yang dapat saya sampaikan terkait dengan hal apa saja yang harus kita jaga di bulan Ramadan. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, sambil nanti kita bedah apa yang terjadi selama bulan Ramadan ya, dari mulai bulan pertama, hari pertama sampai 1 Syawal, sehingga dari situ kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, ada satu lagi firman Allah. Ada satu lagi yang saya ingin sampaikan terkait dengan Ramadan. Dan ini yang selama ini banyak sampai tahun kemarin kayaknya masih apa ya? Masih banyak yang seperti ini. Apa itu penetapan 1 Ramadan? Ya, firman Allah dalam menetapkan 1 Ramadan ini banyak yang belum sepaham. Yeah. Ini pentingnya kita belajar fikih Ramadan Ada dua cara memang dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Ya. Yang pertama dengan hisab. Ya. Apa itu hisab? Hisab secara harfiah itu berarti perhitungan. Ilmu matematika, bahasa Arabnya hisab, ilmu hisab. KB ya, bukan pakai P. Kalau pakai P, kan gitu. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan dalam kalender Hijriah. Dalam dunia Islam, istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak astronomi untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan waktu masuknya awal waktu sholat. Nah, perintah Allah selama ini pun kita harus melakukan evaluasi total. Selama ini kita azan, waktu sholat itu ditetapkan berdasarkan bunyinya jam itu tuh. Tit, tit, tit, azan. Ya, padahal itu jadwal dibuat 27 tahun yang lalu. Yang buatnya pun mungkin sudah meninggal dunia. Apakah sama 27 tahun dengan sekarang? Kesunahnya hilang. Padahal menetapkan waktu sholat dengan melihat matahari. Waktu subuh ditetapkan apabila timur itu sudah kelihatan putih terang. Panjang ya, putih semua. Oh, itu sudah masuk subuh. Selama ini tak azan subuh, beres keluar pulang dari masjid, poek kene. Ah, kok bisa begitu? Saya sholat di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, Masjid Mekah. Kemarin itu ya, bulan akhir bulan 18, tahun 2018, November. Saya selalu melihat keluar, buru-buru keluar begitu selesai. Oh, ternyata terang. Sudah terlihat terang. Ah, Ibnu Abbas tahu, oh mana? Nugigirin orang teh itu tandanya selesai waktu sholat. Ya. Waktu tahajud gak kenal, karena gelap kan. Siapa nih orang? Ditutupin. Begitu sudah terang, selesai sholat subuh. Assalamualaikum. Kamu, karena sudah terang. Jadi berbahagialah mereka yang selama ini sholat subuhnya kesiangan. Oh, berarti saya sesuai sunnah. Oh, alhamdulillah. Kebluk mah kebluk. Baik. Kemudian sholat duhur itu dimulai ketika matahari sudah tergelincir ke sebelah barat, bayangan kita ke timur sedikit. Nah, itu waktu zuhur. Bukan titit-tit, ya ingat. Sholat asar adalah ketika panjang bayangan kita sama dengan tinggi kita. Itu sholat asar. Sholat maghrib, apabila bulatan matahari sudah tenggelam tidak terlihat, nah, maka selama langit merah dan bulat matahari tidak terlihat, itu waktu maghrib. Selama ada merah, maghrib masih ada. Waktu isya, apabila gelap. Idza taghibu syams, apabila gelap ufuk barat, itu sudah waktu isya. Sunnah ini hilang. Makanya demi bisa mengamalkan sunnah ini, setiap masjid ada menara dan menaranya tinggi-tinggi. Betul? Itu menara fungsinya untuk melihat matahari. Sekarang kehilangan fungsinya. Eleh kujam itu. Kemudian zaman dulu orang naik melihat ke menara, yang di belakang kebetulan bodrek telinganya. Bukan istilahnya bodrek ya. Maksudnya agak tuli telinganya. Maksudnya agak kurang mendengar. Azan, azan, sudah terlihat matahari. Azan, azan, sudah terlihat fajar. Yang di bawah enggak dengar. Akhirnya dibikinlah ide pakai beduk. Maka lahirlah beduk. Dan ini sejarahnya beduk lahir itu begitu. Beduknya di atas. Jadi orang yang melihat matahari tidak gogorowokan, tidak teriak-teriak, tapi dipukul beduknya. Duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk. Sekarang beduk kehilangan fungsinya juga. Apalagi artistik masjid kehilangan fungsinya juga. Kalah dengan model-model arsitektur minimalis. Lihat di Cimencerang. Baik. Maksudnya singkat saja Prambolo ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa dijadikannya matahari wa huwa allazi ja'ala syamsa diyaan wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari diyaan itu bersinar, wal qamara nura, nura itu bercahaya. Kenapa? Karena cahaya bulan didapatkan dari cahaya matahari. Matahari mengeluarkan cahayanya sendiri, maka disebutnya dia. Wa qadaru manazila, dan Allah tetapkan untuk mereka saat-saat tertentu, tempat-tempat tertentu mereka datang, mereka posisi orbitnya. Lita'alamu adada sinina wal hisab, agar kalian menghitung dengannya hitungan tahun dan hitungan hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq. Allah tidak menciptakan itu kecuali untuk yang benar. Yufassilul ayati liqaumiy. Lamun Allah memberikan ini ayat-ayatnya, menjelaskan ayat-ayat ini supaya kita menjadi kaum yang memahami, bagi orang-orang yang mengetahui. Baik, wabillahi makumullah. Namun hisab ini sekali lagi tidak bisa digunakan sebagai rujukan kita untuk menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal. Karena tidak ada dalil satupun yang Rasulullah memerintahkan kita menetapkan satu Ramadan dan satu Sawal dengan hisab, kecuali jika terhalang. Fa in gumma alaikum faqmilin idata sya'ban au idata syahr idata Ramadan salasina yauman. Apabila tidak terlihat hilal, sempurnakan 30. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna iddata syuhur hakada summa hakada. Rasulullah SAW mengatakan 3 kali 29, inna iddata syuhur fisana, sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun 29 berapa kali? 3 kali. Yang keempatnya 30. Jadi dalam setahun ada berapa kali? 30. Ada berapa bulan yang 30 hari? 4? 4 bulan kan? Betul 4 ya? 4 betul. 4 apa 3? 4. 4 apa 3? 4 ya, 4 kali. 4 kali. Nah. Jadi lihat dulu 29. Kalau ternyata tidak terlihat hilal, baru tetapkan 30. Nah, yang kedua adalah ru'yatul hilal. Dan ini sunnahnya. Dan inilah sunnah yang hilang. Apa yang dimaksud dengan ru'yatul hilal? Ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal. Visibilitas hilal itu artinya kemungkinan terlihatnya hilal. Itu visibilitas hilal. Ya, ini penampakan bulan sabit yang pertama kali setelah terjadinya ijtima'. Ru'yat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Jadi begini Prambola, bentar saya gambarkan begini. Di sini. Jadi kapan hilal terlihat? Berdasarkan periode sinodis, satu bulan itu 29, sekian hari. Artinya setiap 29, sekian hari itu terjadi ijtima'. Ijtima' ini artinya ini posisi bumi nih, ini posisi bumi dan ini kita. Ya. Dan ini batasan pandangan kita terhadap bumi. Nah, posisi ijtima' itu bulan, bumi dan matahari atau matahari ini. Dan bulan ada pada satu garis yang simetris. Ya, hilal itu biasanya terlihat tergantung derajatnya. Itu akan terlihat setelah matahari tenggelam. Ya. Setelah bulatan matahari tenggelam, karena ketika matahari masih ada, maka polarisasi cahaya matahari menghalangi hilal terlihat. Maka jika matahari tenggelam, nah biasanya bulan kelihatan. Karena bulan itu bergelak sangat lambat, jauh lebih lambat daripada matahari. Jika matahari tenggelam, nah kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah kelihatan bulannya, hilalnya. Nah apabila terlihat garis tipis seperti itu pertanda saat tanggal 1 bulan Hijriah. Besoknya sahur. Ya. Maka Syaban ini nanti tanggal 29 Syaban, kita harus ru'yatul hilal. Sekarang sudah tanggal 2 Syaban kan? Berarti tanggal 29 Syaban tanggal berapa? Coba lihat kan. Di kalender, ada kalender enggak? Ini terakhir ya, sudah jam 9 lebih. Tanggal 5 Mei. Itu tanggal 5 Mei tanggal 29 Syaban. Nah, berarti tanggal 5 Mei kita ru'yatul hilal. Kalau ternyata di 5 Mei menjelang maghrib, jadi jam 4 itu sudah siap alat-alatnya dan kita sudah siap. Nah, gini, kalau perlu bawa korek api biar enggak ngantuk ganjel. Nah, biar kelihatan begitu ya. Bisi udah kelihatan hilal nonton. Ya, cuma di Indonesia ini agak lambat, hanya sekian detik saja. Kalau di Mekah itu sampai 4, 5 menit sampai 10 menit kelihatan hilal. Jadi bisa main bola. Wah, hilal kelihatan. Bisa main bola gitu ya, tapi hilal kelihatan. Kalau kita mah harus begini. Karena cuma sebentar. Karena rata-rata tidak lebih dari 2 derajat, 3 derajat ya. Kalau di Mekah sampai 14 derajat. Jadi lama, set kelihatannya. Jadi gelap. Kelihatan tuh mereka bilangnya masih di atas. Ya, sampai malam tuh masih terlihat. Karena derajatnya tinggi. Kita terkadang plus minus. Ya. Nanti kita bahas lebih ini lagi kalau memang waktunya ada ya. Tapi saya dulu pernah menyimpan tentang masail hisab ini. Nah, ini yang selama ini ditinggalkan adalah kita selalu mendahului penetapan satu Ramadan itu dengan dengan akal kita ya. Ini hadis-hadisnya. Tidak boleh sebetulnya kita meninggalkan sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah dan itu pun tidak memutuskan sendiri. Ini ada dari dalil yang kita lakukan terkait dengan dalil-dalil yang kita gunakan terkait dengan ru'yat. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sumu liru'yatil hilal waftiru liru'yatil hilal. Sumu liru'yatil liru'yatih waftiru liru'yatih. Saumlah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihat hilal. Artinya tetapkan satu Ramadan dan satu Syawal itu dengan melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, apabila terhalang hilal untuk kalian, fakmilil iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Kalau hisab itu bisa ditentukan dari sekarang, bahkan 10 tahun ke depan kita bisa menentukan ibadah satu Syawal dan satu Ramadan itu kapan. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Dan pintar mana hisab kita dengan hisab Rasulullah? Pintar mana kita dengan Rasulullah dalam hisab? Pintar Rasulullah kan, tapi Rasul tidak melakukan. Hisab itu alternatif kedua. Ya, lihat dengan mata telanjang. Apabila aktivitas ru'yat tidak membuahkan hasil. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendahului saum Ramadan dengan puasa satu atau dua hari, kecuali seseorang di antara kalian yang sudah biasa saum sebelumnya. Jadi kalau jarang saum, jangan didahulukan. Kecuali kalau orang yang sudah terbiasa saum sunnah, gak apa-apa. Dua, tiga hari sebelum Ramadan kita saum, gak apa-apa. Nah, bagi mereka yang jarang, sebaiknya seminggu sebelum Ramadan jangan saum. Ya, sebaiknya untuk menjaga agar saum perut kita tidak kaget ketika setiap hari kita tanpa henti melaksanakan ibadah saum selama sebulan. Ya. Dan janganlah kalian berpuasa wala tasumu hatta ra'aita. Dan janganlah kamu saum sampai kamu melihat hilal. Hilal Ramadan. Ini salah ya, bukan hilal Syawal tapi hilal Ramadan. Dan janganlah kalian saum sampai kalian melihat hilal. Hilal Ramadan. Dan jika ia hilal terhalang bagi kalian, maka sempurnakanlah 30 hari. Kemudian berbukalah Idul Fitri dengan satu bulan itu, 29 hari. Ya, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka saumah 30 hari. Idza ja'a Ramadan sumu 30 ayyam illa ra'aital hilal. Jika datang bulan Ramadan, saumlah 30 hari hisab, kecuali jika kalian melihat. Artinya kalau kita tidak melihat hilal, jadi 30 hari. Berarti hilal tetap harus dilihat, dan ini utamanya. Maka lakukan sesuai dengan sunnah. Saya selama ini memang selalu menunggu berita dari Arab Saudi. Bahkan bukannya dari Arab, beberapa negara bisa diberitakan terlihat hilal. Ya. Baik. Dan yang keempat, Rasulullah bersabda, saumlah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Jika awan menghalangi, kesempurnakanlah 30 hari. Jika dua orang saksi mempersaksikan ru'yatul hilal, maka berpuasalah dan berbukalah karenanya. Ada seseorang datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wallah qad ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, aku demi Allah sudah melihat hilal. Betul kamu melihatnya? Ya. Kamu dulu kuliah di mana? Rasul gak nanya gitu. Kamu lulusan mana kuliahnya? Enggak. Tapi apa kata Rasulullah? Hal tash'adu anni Rasulullah? Apakah kau bersaksi aku utusan Allah? Naam, asyhadu ka ya Rasulullah. Idan kul. Nah, Rasul mengulurkan tangannya. Tangan sahabat membaiatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu wallahi qad ra'aitul hilal ba'da qalil. Demi Allah, aku sudah melihat hilal tadi. Nah, setelah itu apa kata Rasulullah? Sebarkan. Sebarkan kepada orang lain. Kok baru satu orang? Rasulullah juga melihat. Ya, disampaikan. Nah, ini teknis penetapan satu Syawal kepada khalifah. Jadi kembalikan kepada sunnah agar saum kita selamat. Ya, baik. Jadi ada nanti di antara kita yang ru'yatul hilal, kalau tidak tanya pada seseorang. Setelah itu baru Rasulullah mengumumkan. Nah, saya biasanya begitu. Ya, dan biasanya jam setengah dua tanggal 9 atau tanggal 5 ya. Maka ketika masuk tanggal 6 dini hari, lewat 12 berarti masuk dini hari. Nah, di situ biasanya ada berita. Langsung lewat SMS bersyahadat dilihat bla bla bla. Maka saya fulan, setelah mendapatkan melihat hilal di Indonesia, di negara ini, negara-negara ini, maka saya nama fulan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa rasul menetapkan telah melihat hilal. Kan besok saum. Nah, baru disebar. Biasanya kami seperti itu. Saya sekeluarga bisa begitu. Karena ingin mengembalikan kepada sunnahnya. Sudahkah selama ini kita begitu? Anehnya Arab Saudi duluan, kita belakangan. Padahal kita dengan Arab Saudi duluan kita memasuki hari, betul? Matahari lebih dulu menyinari kita. 4 jam kemudian baru menyinari Arab Saudi. Berarti yang pertama kali memasuki hari siapa? Kita Indonesia. Anehnya Saudi duluan, kita belakangan. Kenapa? Karena manhaj kita bukan manhaj kita Greenwich Mean Time, GMT, bukan Mekah Mean Nah, padahal Mekah ini lurus dengan arus Allah. Jadi 0 derajat kita bukan Greenwich, tetapi Mekah. Perbaiki sekarang. muhasabah jika selama ini kita tidak berkah dalam hidup di negara kita atau negara kita banyak bencana karena ibadah kita tidak sesuai dengan sunnah. Jangan mendahului Allah dengan logika kita. Rasul lebih cerdas, tapi Rasul tidak menggunakannya. Begitu barangkali, para sekalian, beberapa hal masail tentang Ramadan, dimulai dari definisi Ramadan, nama-nama bulan Ramadan, dan juga nama bulan dalam bulan Masehi. PR ya. Cuman berikutnya saya tanya, bulan Hijriahnya kapan? Kang, sediakan nanti daftar hadir, tanggal lahir, bulan Hijriah. Tulis. Yang ada dapat bonus. Bonusnya apa? Spidol. Enggak, Ketang. Baik, barangkali itu ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup. Ya, beberapa hal tentang Ramadan. Ya. Tentang apa yang terjadi selama satu bulan Ramadan nanti kita bahas dan sekaligus kita muhasabah dan berdoa. Ya, dan kita saling mengislahkan, ya, mengislahkan diri barangkali di antara kita ada salah. Ya, sambil kita melatih fisik kita untuk menyambut Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bayangkan kalau mau memasuki Ramadan jangan ada benci dan dendam di antara kita, betul? Ya, kalau mau benci dan dendam lebih enggak boleh lebih dari 3 hari. Wayahna sudah 3 hari gencatan senjata. Hitung ya, hitung. Bro, saya lagi marah sama kamu, dihitung dimulai hari ini ya. Tanggal 4 kita nanti gencatan senjata. Memang harus begitu. Karena kalau lebih 3 hari kita masih membenci saudara kita, jangan harap kita mendapatkan keutamaan Ramadan. Tidak ada barangkali? Sudah cukup? Baik, jika tidak ada kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang terbaik. Kita berharap bahwa hari-hari kita ini menjadi hari-hari yang berkah. Berkah dalam arti apa yang kita lakukan berfaedah dan berlipat ganda pahalanya. Dan berkah artinya kita diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena tidak menutup kemungkinan hari-hari kita selalu dipenuhi dengan dendam, marah, benci, dan kesal yang membuat hati kita menjadi kotor. Saat ini kita bermunajat kepada Allah agar Allah membersihkan itu semua dari hati kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا الله في hari kedua di bulan Syaban di masjid yang kami muliakan, masjid yang kami hormati dan kami makmurkan, di baitmu ya Allah yang bernama Sidrul Huda, kami bermunajat mengetuk pintumu ya Allah. Sudilah kiranya engkau menerima persaksian kami, mengokohkan pribadi kami sebagai hambamu ya Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Tidak ada Rabb yang pantas kami meminta menyembah mengabdi kecuali kepada engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hidup ada dalam perjanjian untuk mengabdi hanya kepada engkau ya Allah, dan tidak mempersekutukan engkau. Maka ampuni kami jika selama ini kami banyak melakukan dosa ya Allah. Sengaja kami melakukannya ataupun tidak sengaja kami melakukannya, sadar ataupun tidak ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami sebanyak apapun dosa yang kami lakukan ya Allah. Karena memang kami lemah, kami hina, kami lemah. Setiap kali saat datang di mana kami lemah dari iman kami, maka setan datang menggoda kami ya Allah. Saat itulah kami terjebak dalam kubangan dosa. Ampuni kami ya Allah. Jangan kau berhenti mengampuni kami yang tidak henti-hentinya berbuat dosa. Allahumma ya Allah, kami mengakui dengan tulus berbagai nikmat telah kau karuniakan kepada kami ya Allah. Maka catatlah kami sebagai orang-orang yang bersyukur kepadamu. Bimbinglah kami untuk dapat mensyukuri nikmatmu sekecil apapun dengan sebaik-baik syukur kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, terima amal baik mereka. Hapuskan kesalahan dan kelemahan mereka ya Allah. Ridhoi mereka ya Allah, rahmati mereka di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang menempati makam muliamu di sisimu, yaitu syurgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mereka yang selama ini menguatkan kami di saat kami lemah. Mereka yang mengingatkan kami di saat kami lupa, ya Allah. Mereka yang menguatkan kami di saat kami berdiri mengabdi kepadamu. Maka rahmati mereka. Kumpulkan kami dalam rahmat dan rindamu dalam kekal abadi di surgamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma aizil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al muwahhidin wa dammir a'daka a'da ad-din wa kina wal muslimin min syari masaib ad-dunya wad din. Allahumma ya Allah, bulan ini adalah bulan yang menentukan bagi bangsa kami Indonesia, ya Allah. Bulan di mana bangsa ini akan memilih pemimpinnya yang baru, ya Allah. Atau pemimpin yang kemudian harus memimpin bangsa ini, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin yang beriman kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang taat, patuh, tunduk hanya kepadamu, ya Allah, tidak kepada manusia. Berikanlah kami pemimpin, ya Allah, yang ridho kepada kami dan kami ridho kepadanya. Kau pun ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada engkau, ya Allah. Pemimpin yang dapat menyelamatkan Indonesia dari kubangan kehancuran musibah dan petaka. Pemimpin yang dapat mengembalikan daulatan dan kehormatan bangsa kami, ya Allah, di atas mata-mata manusia di dunia. Pemimpin yang akan menjadikan bangsa kami memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat di akhir zaman ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allahumma ya Allah, berikanlah kami berkah di bulan Rajab yang telah lewat, ya Allah. Dan berikanlah kami berkah di bulan Syaban ini, ya Allah. Dan berkahilah Ramadan tempat kami nanti beribadah kepadamu, ya Allah. Jadikanlah bulan Ramadan nanti sebagai momen di mana Engkau terima amal baik kami dan Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari pasal sampaikan dan mohon maaf atas kekurangannya yang benar dari Allah. Yang salah ada kurapan saya pribadi dan yang saya bersikap saya pelan azim. Adalah Allah ya kumasmin wa puminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.